Rasane ora karuan ning ati loro tenang cinta matiku tak anggap kelanan cinta rubah siapa rasa termina jiwa ane ga janji. Are you ready? Sing it, go! Sungguh mbak yang